بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف سيدنا الامام الكتب والسميع احمد بن زاد الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين الى يوم الدين امين. قال فصل: فروض الوضوء سته. الاول المياه، الثاني غسل الوجه وحجه من منازل كعرفات الى منتهى اللحيين والذكر الاولى وعرضا من الاذن الى الاذن، الثالث غسل اليدين الى المرفقين، الرابع مس شيء من بشره الراس او شعر في خده، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب على هذه الكيفيات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى محمد يستحي ما برحمه الله عدد ما بعهد الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، الحمد لله، barusan kita telah mendengarkan suatu hadis yang bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, yaitu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam: atimmu ruku'a wasujud fa wallahi nafsi biyadihi إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. بدل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من صحابة أنس بن مالك. أنس بن مالك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومنا باليوم ممنع رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sejak awal hijrahnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Anas bin Malik saat beliau masuk Islam usia beliau 10 tahun, yaitu saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa saya ada dua hari di dalam hidupku yang tidak pernah bisa aku lupakan. Dua hari tersebut sangat berkesan bagi. Hari yang pertama adalah hari masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Aku teringat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya pertama kali di kota Madinah, adaa minha kullu syai. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi terang bercahaya, kata Anas bin Malik. Hari tersebut tidak pernah aku lupakan. Semua manusia bergembira dan bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua menyambut kedatangan Rasulullah dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan berbangga yang mereka pukulkan dan mereka sambut. Mereka katakan: "Qala al-badru 'alaina min thaniyati al-wada'i wa jaba syukru 'alaina ma ja'a billahi da'i. Ayyuha al-mabhuz fina ji'ta bi-amri al-mukar." Ada kemarin bilang saat itu seluruh sahabat Rasulullah berbahagia menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dari mereka yang memiliki harta, yang memiliki makanan, yang memiliki hadiah, mereka datang membawa itu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kenangan cerita, aku dan ibuku ini adalah orang miskin, orang fakir. Ibuku datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Sulaim. Ibuku mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kota Madinah ini melainkan datang kepadamu dengan membawa hadiah yang berharap keberkahan dari aku. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun. Aku tidak memiliki harta yang bisa aku berikan kepadamu. Namun ya Rasulullah, aku datang kepadamu. Aku ingin memberikan kepadamu suatu hadiah yang sangat berarti untukku. yaitu aku akan menghadiahkan putraku ini Anas bin Malik sebagai hadiah untukmu ya Rasulullah. Kalau orang menghadiahkan hartanya makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Anas bin Malik menghadiahkan putra kesayangannya Anas bin Malik untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu hadiah istimewa ini diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik diangkat sebagai anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik bilang, saya tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun dari sejak beliau hijrah ke kota Madinah hingga beliau meninggal dunia. Dan selama 10 tahun saya tidak pernah melihat dari Rasulullah kecuali akhlak yang mulia, kecuali perilaku yang luhur. Sampai beliau mengatakan, saya tinggal bersama Rasulullah, saya bikin salah, saya manusia, tapi belum pernah Rasulullah memarahiku atas suatu kesalahan yang aku lakukan. Pernah satu kali kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan di pasar, keperluan yang sangat mendesak untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berangkat. Di tengah jalan saya melihat teman-teman saya lagi asyik bermain. Anas bin Malik itu waktu usianya 10 tahun. Lihat teman-temannya lagi asyik bermain, lupa dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bermain dengan teman-teman. Lagi asyik bermain, Anas bin Malik bilang, tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang misterius datang dari belakang mendekati itu. Ini orang mendekat dan mendekat hingga memelukku dari belakang, kata Anas bin Malik. Ketika dia meluk, dia tutup mataku dengan kedua tangannya. Saat dia menutup kedua mataku dengan kedua tangannya, aku meyakini ini adalah tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari halusnya, dari dinginnya, dan lembutnya, aku mengetahui ini adalah tangannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik bilang, ini kesempatan yang belum tentu terulang untuk kedua kali. Maka saat itu Anas bin Malik bilang, saya menandakan pundak saya di perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya kosongkan pundak saya ini di perut Rasulullah berkat keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil saya mengatakan, siapa ini pura-pura agak kalah, lepaskan dan lepaskan. Maka saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tangannya dari mana. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya terperanjat. Rasul mengatakan, ya Anas, enak aja. Wahai Anas, mana itu perintah yang aku perintahkan kepada Rasulullah? Anas berkata, Tuhan Rasulullah, saya lupa. Sekarang juga saya berangkat. Itu waktu Anas bin Malik, beliau masih lupa. Bocah, berangkat berlari untuk menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru beberapa langkah, Anas bin Malik berkata ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, demi Allah, aku melihat wajah Rasulullah dengan senyumannya yang demikian indah dan manis. Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau memerangi, bahkan beliau selalu mendoakanku, kata Anas bin Malik. Tidak pernah berhentinya Rasulullah mendoakanku. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untukku, Anas bin Malik bilang, saya didoakan 4 hal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 hal itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Allah memberikan keberkahan di dalam usia saya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk saya di dalam anak dan keturunan saya. Dan diwakilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar harta saya menjadi berkah. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Anas bin Malik, saya didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar saya masuk ke dalam surga Allah. Anas bin Malik bilang, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, 4 doa ini saya lihat bukti diijabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak kepala saya. Yang pertama, saya didoakan oleh Nabi Muhammad panjang umur berkah hidup saya. Anas bin Malik diriwayatkan oleh ahli sejarah meninggal dunia di Basra. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terakhir yang meninggal di Basra dengan usia kurang lebih 110 tahun. Sampai Anas bin Malik bilang, saya mendambakan kematian, berharap mati, tidak mati mati. Saya hidup apa pun hidup. Karena doa dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dengan usia 110 tahun sebagaimana di dalam riwayat. Terus saya doakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar harta saya berkah. Beliau bilang, saya tinggal di Basra, saya enggak pernah kenal ada orang yang lebih kaya dari saya. Enggak pernah kenal. Basra bukan kota kecil, kota besar. Anas bin Malik bilang, saya enggak pernah kenal ada satu orang yang lebih kaya dari saya di Basra. Dan kekayaan saya lain dari yang lain. Kekayaan saya lihat nyata keberkahannya. Bagaimana? Orang lain sama seperti saya punya kebun yang luas, saya juga punya kebun. Cuma kalau orang lain kebunnya panen setahun sekali, saya kebunnya sama panen setahun dua kali. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Terkadang terjadi kemarau panjang sehingga gagal panen menimpa orang-orang kebun. Pegawai saya datang kepada saya, kepada Anas bin Malik, bilang bahwa Anas bin Malik, ini kemarau panjang, kita khawatir gagal panen, minta sama Allah. Anas bin Malik pergi ke kebunnya, gelap saja. Beliau sholat dalam dua rakaat, beliau meminta kepada Allah, dan Allah suruh dia pergi. Enggak selesai dari doanya, melainkan hujan turun dengan deras. Itu hujan turun deras. Setelah turun hujan, Anas bin Malik bilang kepada pegawainya, coba periksa sampai di mana hujan. Ketika diperiksa, itu hujan yang melewati batas daripada kebunnya Anas bin Malik. Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi Muhammad dan Anas bin Malik yang ketiga saya dikasih berkah oleh Allah keturunan. Anas bin Malik bilang, saya punya anak banyak sekali. Anak saya banyak. Berapa banyak? Di sini orang-orang tua kita nih, Masya Allah, orang-orang kita dulu banyak anak, banyak keturunan. Dikasih berkah oleh Allah. Tapi siapa di antara kita paling banyak anak? Siapa di antara kita paling banyak anak? Anas bin Malik didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar banyak keturunan. Itu beliau bilang. Pernah terjadi wabah penyakit di Basra. Banyak yang meninggal dunia dalam satu hari, 10 hari. Termasuk anak-anak Anas bin Malik yang meninggal dunia. Beliau bilang, saat terjadi wabah penyakit perahu, anak-anak saya banyak meninggal dunia dan saya kuburkan mereka dengan tangan saya sendiri. Beliau bilang, anak kandung, bukan cucu. Anak kandung yang saya kuburkan dengan tangan saya sendiri saat terjadi wabah penyakit perahu, itu yang saya kuburkan dari anak kandung, bukan cucu, dengan tangan saya sendiri, 80 anak kandung. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. 80 anak beliau kuburkan dengan tangan sendiri, tangan-tangan yang sendiri. Itu anak kandung, cucu dari itu. Ulama bilang, Anas bin Malik meninggal dunia, yang nganter beliau, nganter jenazah beliau dari anak kandungnya ada. Enggak terhitung cucu. Yang nganter jenazah beliau dari anak kandung 160 anak. Atau 120 anak. Jadi total semua yang berapa anak? 200 anak kandung. Enggak terhitung cucu. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Dan yang luar biasa, itu 200 anak kandung semuanya adalah anak laki-laki. Anas bin Malik dan yang punya dua anak perempuan, selebihnya 198 anak, mereka semua yang laki-laki berkat doa Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, ini tidak doa semuanya sudah lihat, saya hidup apa bosan itu. Dikasih kekayaan oleh Allah, sampai saya anak orang yang lebih kaya dari saya di bawah. Dikasih keturunan dari itu, banyak mana. Ini semua sudah saya lihat, tinggal yang keempat, satu detik ini saya belum lihat ya Anas bin Malik. Iya, kalau dia lihat itu sampai dia tidak lebih sekerja sama dia. Tapi mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan sosial khatimah. Tempat yang tinggi bagi Anas bin Malik di surga nanti sebagai hal yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wakasir ini Anas bin Malik. Beliau mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, Atimu syukuran wasujud فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, sempurnakan rukuk kalian dan sujud kalian ketika kalian sedang melaksanakan sholat. Nabi mengatakan hal yang semacam itu. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib belajar, kita wajib menuntut ilmu cara sholat yang benar, sebab ini perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menyempurnakan rukuk kita dan sujud kita, dan insyaallah di dalam pertemuan kita yang ke depan kita akan mempelajari cara salat yang benar. Ini malam insyaallah akan kita bahas tentang masalah wudu yang diajarkan di dalam kitab besar tujuan yang dikira oleh Imam Ahmad bin Zainal. Nah, ada satu hal yang sering saya saksikan ketika seseorang di antara kita sujud, walaupun bakal kita bahas nanti di dalam pembahasan yang akan datang, cuma ini permasalahan sangat mendesak. Ketika seseorang sujud, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sujudnya sah. Di antaranya, ada beberapa anggota dari badan kita, tubuh kita harus ketika kita sujud betul-betul menapak kepada bumi. Di antaranya, tangan kita harus menapak kepada tanah. Jidat kita menyentuh tanah ketika kita sujud. Dan yang sering kita saksikan, kadang orang sujud kakinya diangkat. Nah, ini di dalam sujud tidak sah. Harus perut daripada jari-jarinya itu menyentuh, jari-jari kakinya menyentuh kepada tanah di dalam sujud, agar sujudnya menjadi sah. Umirtu an asjuda ala sahhatin abud. Kata Rasulullah SAW, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa itu? Jari-jari kaki kita, ya, perut daripada jari-jari kaki kita itu harus menapak ke tanah. Kemudian lutut kita, kemudian tangan kita, telapak tangan kita, dan jidat kita, ini yang wajib diperhatikan di dalam sholat kita. Rasulullah SAW mengatakan, atimu rukuk was sujud, sempurnakan rukuk kalian dan sujud kalian, karena sesungguhnya aku menyaksikan kalian, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku menyaksikan kalian ketika kalian rukuk, ketika kalian sujud, aku menyaksikan kalian, walaupun aku membelakangi kalian, kata Rasulullah SAW. Sehingga ulama menyatakan ini merupakan suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keistimewaan untuk beliau. Kalau manusia biasa hanya bisa melihat apa yang ada di hadapannya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan suatu mukjizat dari Allah. Beliau mampu menyaksikan apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di atasnya, apapun dapat disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan oleh Imam Zainal di dalam kitab Maulidnya, Fathuruhu ila sab'i tibabi thabi yasma'u sarirul galam fathuruhu ila sab'i tibabi thabi. Beliau mendengarkan apa yang ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz daripada qada dan qadar. Beliau mendengar dengan telinga beliau, dan beliau menyaksikan apa yang tidak dapat disaksikan oleh mata manusia sallallahu alaihi wa sallam. Ini sekilas tentang syarat daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang harus kita perhatikan, yaitu dengan menyempurnakan rukuk kita, sujud kita, dan sholat kita ketika kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam pembahasan risalah al-jami'ah dibahas dalam bab kali ini tentang permasalahan wudu. Al-wudu atau bersuci, kita berwudu, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk melaksanakan sholat, maka kalian basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga ulama fuqaha menyatakan bahwasanya di dalam wudu itu ada beberapa perkara yang hukumnya fardu atau wajib dilakukan. Sebagaimana di sana juga ada beberapa perkara yang sunnah untuk dilakukan. Sebagaimana di dalam wudu juga ada beberapa perkara yang makruh untuk dilakukan. Sebagaimana di dalam wudu ada beberapa perkara yang apabila dilakukan dapat membatalkan wudunya seseorang, Jadi insya Allah satu persatu akan kita bahas di dalam pertemuan kita yang akan datang. Dan keistimewaan daripada wudu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda di dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar di Musnad. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, "La yusbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudunya melainkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-shalah khairu mawdu wa la yuhafidu 'ala al-wudu illa mu'min." Bahwasanya di antara ibadah yang terbaik adalah salat, dan tidak ada seorang yang menjaga dirinya dalam keadaan selalu dalam keadaan berwudu melainkan orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min athbari." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahih, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya dengan benar, maka dosa-dosanya keluar dari seluruh tubuhnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa-dosanya keluar mengalir bersama air wudu yang menetes dari ujung-ujung jarinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya apabila kita berwudu, kita berwudu dengan benar dan sempurna. Dalam pembahasan kita kali ini disebutkan tentang beberapa perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang di antara kita ketika berwudu, yang juga disebut dengan sebutan furudul wudu, hal-hal yang fardu hukumnya untuk dilakukan pada saat seseorang berwudu, dengan itu wudunya menjadi sah. Yang pertama adalah an-niyyah. Ketika seseorang ingin berwudu, maka diwajibkan baginya untuk berniat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya amal perbuatan seseorang tergantung daripada niatnya. Karena itu ulama menyatakan bahwasanya niat di dalam ibadah adalah perkara yang fardu untuk dilakukan untuk membedakan antara perkara ibadah dengan yang bukan ibadah. Di dalam berwudu seseorang wajib berniat. Bagaimana niatnya? Niatnya macam-macam. Bisa seseorang mengatakan di dalam hatinya, niat tempatnya di dalam hati, dan mengucapkannya dengan lisan hukumnya sunnah. Niat di dalam wudu tempatnya di dalam hati, dan mengucapkannya dengan lisan hukumnya sunnah. Niatnya bagaimana? Sifatnya bagaimanapun dia, sebagaimana kita dapatkan pelajaran dari guru-guru kita di masjid-masjid kita. Di antaranya seseorang mungkin berniat mengatakan, "Nawaitu wudhu'a li sholat," atau "Nawaitu fardhul wudhu," atau "Nawaitu taharata li sholat." Yang intinya saya berniat melaksanakan bersuci untuk melaksanakan sholat fardhu lillah. Ini berbagai macam sifat niat. Pengucapannya hukumnya sunnah dengan bisa, namun yang wajib adalah di hati kita berniat. Dan waktu berniat adalah saat kita membasuh wajah kita. Air pertama menyentuh wajah kita, itulah saat kita berniat. Kita mengambil air, air menyentuh wajah kita, saat itu kita mengatakan di dalam hati kita, di awal berdoa, sholat, saya niat bersuci untuk melaksanakan kewajiban sholat dan berani. Saat air pertama kali menyentuh wajah kita untuk pertama kali, itulah saat kita niat. Itulah waktu niat, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya, tapi itulah saatnya. Saat kita membasuh wajah kita. Karena itu yang pertama yang wajib dilakukan saat berwudu adalah niat. Niat tempatnya di hati, terlebih lagi, dan pengucapannya hukumnya sunnah, dan waktunya saat pertama kali membasuh wajah kita, saat air pertama kali menyentuh wajah, itulah saat kita melakukan niat di dalam hati kita. Ini yang pertama yang wajib dilakukan. Kalau menyentuh wudhu, yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ghuslul wajh, membasuh wajah. Di dalam wudu ada namanya al-ghusl, membasuh. Ada namanya masah, berusap, membasuh untuk wajah, tangan dan kaki. Sedangkan berusap hanya untuk kepala. Perbedaannya membasuh air harus mengalir. Berbeda dengan mengusap. Mengusap cukup basah sampai di kepala, enggak harus air mengalir. Di kepala diwajibkan mengusap, tapi wajah, tangan dan kaki diwajibkan membasuh. Apa itu? Air harus mengalir. Itu yang harus diperhatikan, karena itu dikatakan ghuslul wajh, membasuh wajah. Artinya air harus dialirkan di atas wajah kita. Itu yang harus diperhatikan. Wajah, batasan wajah dari mana sampai mana? Batasan wajah ini mana bisa syiar maras ilmu tahannya buat badan kurna. Wajah dari tubuh tidak tubuh. Batasan wajah, batasnya wajah dari tempat tumbuhnya rambut. Kita lihat di kepala kita tempat tumbuhnya rambut. Nah ini batas kepala wajah kita sampai ke dagu kita. Nah, sampai ke rahang kita dan dagu kita. Ini panjangnya wajah. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut, ya sampai ke apa dagu kita dan rahang kita, kedua rahang kita. Itu panjang. Dan lebarnya dari ujung telinga sampai kepada ujung telinga. Nah, di bagian ini, di batasan itu namanya wajah. Yang wajib air mengalir ke setiap bagian daripada batasan wajah. Rambut yang ada di situ, daging yang ada di situ, kulit yang tumbuh di situ, daging nambah, daging yang tumbuh di wajah kita, ada daging lebih, wajib apabila masih di dalam batasan wajah tersebut, wajib dibasuh, wajib dialir dengan air. Karena itu, ulama bilang ketika kita membasuh wajah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tempat kotoran-kotoran yang menempel itu harus dibersihkan dahulu sebelum kita membasuh wajah. Sebab kalau kita tidak membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di wajah kita, maka air tak akan menyentuh tempat tersebut. Kalau air masuk ke tempat tersebut, maka wujudnya tidak sah. Di antara yang perlu kita perhatikan, kalau bangun tidur, bersolat subuh, itu mata penuh dengan kotoran. Di ujung mata kita penuh dengan kotoran, apalagi orang yang punya penyakit mata kayak bangun mata udah penuh dengan kotoran. Sebelum berwudu dibersihkan dulu, sampai bersih. Kemudian juga di bibir kita, khususnya bangun tidur, itu kadang air liur yang udah apa namanya membeku di sini, nah, itu perlu dibersihkan. Bagaimana juga di bagian hidung kita di sini, kadang ada kotoran harus dibersihkan dulu. Itu udah bersih semua, baru kita mulai berwudu, mulai membasuh, ambil air, kita basuh muka kita, air pertama menempel di wajah kita saat itu kita lihat daun taharah atau salat di dalam hati kita, dan itu air harus mengalir ke seluruh bagian daripada wajah kita yang tadi batasannya yang kita sebutkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu yang kedua yang wajib dilakukan. Dan yang ketiga yang wajib dilakukan setelah membasuh wajah, setelah membasuh wajah adalah apa? Mengusap kepala. Nah, apa? Membasuh kedua tangan. Ilan lepas. Membasuh tadi jaminan artinya membasuh apa? Mengalir air. Air harus mengalir. Kedua tangan. Dari mana? Dari ujung jari sampai ke siku. Ini yang wajib. Namun wajib kita lebihkan. Sebab mata yakin wajib tidak dihifah wajib. Suatu perkara wajib, ya, ada satu lagi perkara yang wajib. Tapi tidak bakal sempurna perkara yang wajib, melainkan kalau kita harus melaksanakan perkara yang tidak wajib. Maka yang tidak wajib ini menjadi wajib hukum. Seperti apa? Contoh, kita ketika membasuh tangan sampai siku, siku atasnya sini, di siku, harus kita lebihkan sampai ke atas sedikit. Supaya apa? Supaya sikunya betul-betul pasti terkena air, khususnya di bagian bawah. Ini harus kena air. dan harus dilebihkan. Sebab kalau laki dilebihkan, yang wajib tidak apa-apa semuanya. Nah, dari umur jari sampai usiku dan wajib dilebihkan, itu yang harus kita lakukan. Dan harus diperhatikan setiap rambut yang tumbuh di bagian tersebut. Sebagaimana harus diperhatikan juga setiap daging lebih, walaupun itu daging lebih yang tumbuh di batasan dari ujung jari sampai kesiku dan lebih sedikit, wajib dibasuh dengan air. Wajib dibasuh dengan air. Nah, terus ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan. Ada beberapa orang, Rasulullah SAW kadang kena musibah tangannya terpotong. Kalau memang masih tersisa, ya di atas siku, wajib dia masuk bagian yang tersisa. Kalau memang udah nggak tersisa lagi bagian yang wajib, dia artinya udah terpotong sampai di atas siku, maka wajib dia masuk, jangan dibasuh. Namun disunahkan untuk dibasuh bagian yang ada. Kalau memang udah nggak tersisa lagi bagian yang wajib. Tapi kalau masih tersisa bagian yang wajib, maka wajib dibasuh juga dengan air bagian yang tersisa. Nah, terus sebagaimana tadi saya jelaskan di dalam wajah, di tangan pun ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang intinya, sebelum kita membasuh tangan kita, kotoran-kotoran yang menutup tangan kita, yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, itu harus dibersihkan. Di antara kotoran-kotoran yang perlu kita perhatikan, kotoran yang ada di ujung jari kita. Kadang ada orang bekerja atau kerja keras, ya, kaki kutu tangannya penuh dengan kotoran, dibersihkan dulu. Sebab dikhawatirkan kalau tidak dibersihkan, air yang sampai ke bagian tersebut. Terus juga yang sering terjadi, ini bentar lagi bulan Maulid mendatang. Kita kalau hadir Maulid, Masya Allah enak banget. Ya, hadir Maulid kita dapat pahala dekat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pulang perut juga kenyang. Makan nasi kebuli. Nah, habis makan nasi kebuli, kadang datang waktu maghrib, datang waktu isya, kita jangan sholat. Ini di sela-sela kuku kita. Itu ada bekas apa namanya? Minyak, ada bekas makanan, itu harus dibersihkan sebelum kita berwudu. Ada lumpur sama seseorang. Nah, di kuku-kuku kita, bukan di bagian apa, bagian bawah kuku kita, di sela-sela kuku kita. Ya, itu harus diperhatikan dan dibersihkan. Karena habis makan suka tersisa dan itu menghalangi air untuk sampai ke tempat itu. Wajib dibersihkan. Sebagaimana di sela-sela jari pun wajib diperhatikan dan dibersihkan dari kotoran yang menghalangi air untuk sampai ke situ. Nah, ini perkara yang ketiga yang wajib dilakukan saat berwudu, yaitu membasuh tangan sampai ke siku dan wajib dilebihkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu mengusap kepala dengan air. Mengusap kepala dengan air. Saya tadi sudah jelaskan perbedaan antara mencuci dengan mengusap. Mencuci air harus mengalir, sedangkan mengusap cukup basah sampai di kepala, bagian kepala. Nah, yang wajib diusap air, artinya basahnya air sampai ke situ, adalah bagian kepala, kulit kepala atau rambut. Yang wajib dibasuh atau yang wajib diusap dengan air adalah kulit kepala atau rambut. Tapi kalau kita ingin mengusap rambut dengan air, itu diharuskan rambut yang kita usap ada di lapisan kepala. Bagaimana? Contoh di sini ada orang perempuan hamil. Orang perempuan rambutnya panjang, mau diusap ujungnya doang. Ada enggak? Rambut yang kena air adalah rambut yang ada di batasan kepala. Ini kepala kita nih, ya, bagian kepala. Itu rambut yang ada di situ yang kena air. Kalau rambut kita turunin, diulurkan ke bawah seperti rambut orang perempuan panjang, bagian yang kena air di luar batasan kepala. Nah, ini ya, yang harus dibasahi kalau memang rambut adalah bagian rambut yang ada di batasan kepala. Ada orang rambutnya naik tinggi ke atas. Mau dibasuh juga, mau digusak cuma ujungnya doang. Bagaimana hukumnya? Turunin ke rambut. Kalau memang rambut bagian depan, lihat ketika diturunkan ke depan, dia masih ada di batasan kepala dan basah. Kalau memang masih di batasan kepala, maka sah. Tapi kalau itu keluar dari batasan kepala, maka tidak sah. Harus kalau memang kita ingin mengusap rambut, bagian yang ada di dalam batasan kepala. Atau kalau mau selamat, usap kulit kepala. Selesai urusan. Nah, ini yang wajib dilakukan. Dan khusus untuk kepala atau rambut, enggak harus semuanya, walaupun sunnah semuanya. Tapi yang wajib walaupun sedikit daripada kulit kepala, syekhul hembasar kepala atau syarfis, sedikit dari kulit kepala atau sedikit dari rambut, dengan catatan di batasan kepala atau mengusap rambut. Ini yang keempat. Dan yang kelima, yang wajib kita lakukan adalah membasuh. Jadi mengalirin air di atas kaki kita. Dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Kita semuanya tahu mata kaki. Dan wajib dilebihkan sedikit. Sebab mana yatim memulai ilatihi kohrawai. Suatu perkara wajib, kalau tidak mampu menamaikan dengan sesuatu yang tidak wajib, maka yang tidak wajib tersebut menjadi wajib hukum. Nah, itu kan. Seperti tangan juga, saya benar. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kotoran-kotoran yang menghalangi air untuk sampai ke kaki. Di antara kotoran yang ada di tubuh kaki. Itu harus dibersihkan. Juga, bedanya kaki sama tangan, kita kalau kaki ada belah-belah kaki orang. Tangan mungkin kagak. Nah, belah-belah yang ada di kaki itu kadang suka ada kotorannya. Nah, itu harus dibersihkan sebelum kita berwudu. Supaya air betul-betul lagi sampai ke bagian tersebut. Harus dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di belahan-belahan kaki. Kalau memang kakinya belah-belah. Nah, ini perkara yang kelima yang wajib dilakukan. Dan yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Mulai dari tadi saya sebutkan yang pertama adalah niat saatnya ketika membasuh wajah dengan air. Kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian kepala, mengusap kepala, dan kemudian kaki. Tidak boleh dibalik. Atau tidak boleh acak-acakan. Harus berurutan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ini perkara yang wajib dilakukan saat berwudu. Wa insyaallah dalam pertemuan kita yang minggu depan atau yang akan datang akan kita bahas beberapa perkara yang sunnah untuk dilakukan di dalam wudu kita. Mudah-mudahan wudu kita sempurna. Insyaallah kita sempurna. Ya, salat kita insyaallah akan menjadi sempurna dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebelum saya tutup, alhamdulillah. Di malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi kita kepada Allah. Saksi atas keislaman salah seorang saudara perempuan kita yang ikut hadir bersama kita di malam hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah memberikan hidayah kepadanya, mudah-mudahan keislaman ini dan keimanan ini kita bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan menjadi penyebab untuk masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara perempuan kita ini bernama Silvana Gregor, yang insyaallah nanti akan dibimbing oleh beberapa staf perempuan di sana, beberapa ustadz, dan saya akan membimbing dari sini, ya. Dan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diikuti, yang dibimbing juga semua ustadz yang ada di bagian sana. Sama-sama ikuti saya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Saya merasa riba, saya puas dan bangga. Allah sebagai Tuhan saya, Islam sebagai agama saya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan Nabi yang diutus oleh Allah untuk saya dan untuk sekalian agama. Ala dzalika hayyu wa ala dzalika mutu wa ala dzalika uhadu insyaallah taala min hidup dengan membawa keimanan dan keyakinan semacam ini. Sebagaimana saya berharap agar dimatikan oleh Allah dengan membawa keimanan dan keyakinan semacam ini. Dan saya memohon kepada Allah agar Allah membangkitkan saya di hari kiamat dengan membawa keimanan dan keyakinan semacam ini bersama mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الذين أمر الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ذلك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم أمنا عليها يا حي وأمنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أهل الأجرين يا أرحم المساكين يا أهل المتمتين وإن شاء الله تعالى أن نأتي إلى مواليد التلفين ونحن نسبح على سبيل الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.